الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم وأيتها الأخوات بارك الله فيكن Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla Fi'ula. Hari ini kita memasuki malam yang ketiga dari malam yang penuh berkah ini, Ramadhan Mubarak, di mana malam-malamnya adalah hari malam-malam yang penuh dengan kemuliaan, saat-saat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah kabarkan kepada kita akan kemuliaannya, di mana setiap malamnya akan ada hamba-hamba Allah yang akan Allah Ta'ala merdekakan dari api neraka. Karena itu hendaklah kembali kita memperbaharui niat kita, semangat kita untuk mendapatkan karunia Allah Ta'ala berupa pahala dan keridhaannya. Pada malam ini kita masih berbicara tentang Ramadan dan ahkam yang berkaitan dengannya. Ramadan, berpuasa, adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa sejak matahari terbit, bukan, sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Fajar Shadiqah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ila al-lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Berarti masuk waktu maghrib terhitung sebagai malam. Rasulullah alaihi wasallam menafsirkan ayat tersebut dengan datangnya malam dan berlalunya siang serta tenggelamnya bulatan matahari itu. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa sabda Rasulullah yang menjelaskan kepada kita akan hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahura. Ini bukan perkataan Rasulullah, tapi ini adalah hadis tentang perbuatan para sahabat, di mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera, orang-orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat melaksanakan sahur. Nabi juga mengatakan, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr." Manusia akan senantiasa masih berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, Rasul juga menyebutkan, La yazalu min ummati, la yazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi ma lam tantadhir bi fitrihan nujum. Umatku akan tetap berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunda-nunda dalam berbuka puasa sampai munculnya bintang. Dan menyegerakan berbuka berarti menyelisih orang-orang yang sesat dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang yang sesat lagi dimurkai Allah. Di saat matahari sudah terbenam, pada saat itu kita sudah disunahkan, bahkan diwajibkan untuk berbuka segera, tidak menunggu terbitnya bintang. Syaikh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang perkara ini memberikan faedah. Kejayaan agama ini akan masih terus berlanjut jika tidak mengikuti Ahlul Kitab dan orang-orang Yahudi serta Nasara. Timbul pertanyaan bagi kita, apa pentingnya bagi kita membahas menyegerakan berbuka? Toh kita juga sudah lapar, tentulah kita pengen cepat berbuka. Iya enggak? Betul. Enggak ada orang di sini yang pengen lambat berbuka. Enggak ada. Iyalah kalau antum. Tapi di sebagian sudut di sana, atau orang-orang sebagiannya memahami dengan memperlambat berbuka itu bagian dari keutamaan, sehingga mereka ada yang memberikan cara-cara khusus dalam berbukanya, sampai ada puasa-puasa yang memang juga enggak berbuka-buka, namanya puasa wisal, terus-menerus berbuka berpuasa ya. Sampai saya juga pernah mengalami ritual, menjalani ritual bagaimana tidak makan, tidak buka dulu sampai sudah ya dekat waktu isya, bahkan sudah masuk waktu isya. Ya, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya bagi kita saja yang santai-santai saja. Artinya selama kita masih tetap di sana, kebaikan ada pada kita. Timbul pertanyaan, buka dulu atau salat maghrib dulu, atau makan dulu atau salat maghrib dulu? Rasulullah SAW biasanya berbuka puasa sebelum mengerjakan salat. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Abu Daud dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasul menyegerakan berbuka. Bahkan Abu Darda pernah menyebutkan ada tiga hal termasuk akhlak kenabian. Yang pertama menyegerakan berbuka, yang kedua mengakhirkan sahur, ketiga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam salat. Sampai disebutkan menyegerakan berbuka akhlak kenabian. Berarti berbuka dulu sebelum salat. Ini yang perlu diingat oleh muazzin. Buka dulu baru azan. Paham tuh? Kecuali antum lama kali. Tidak seperti itu. Kalau sekedar seteguk air saja tidak mengapa. Wallah ta'ala alam. Makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi di saat berbuka? Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk berbuka puasa dengan kurma. Jika tidak memiliki kurma, apa caranya? Kalau tidak ada kurma, apa cara? Diboli. Iya kan? Kalau tidak ada kurma, dibeli. Tapi saya bukan jual kurma. Urutannya pertama rutab, kurma muda. Kurma muda. Kalau enggak ada kurma muda, tamar, kurma biasa. Kalau enggak ada, itu yang dibeli. Nah, berapalah harga kurma? Tapi insya Allah Ta'ala petang besok kita kebagian jatah kurma. Kemarin ada yang nawarkan sama saya, saya minta untuk 70 orang setiap petang selama 20 hari. Nah, pengen buka yang lebih sunnah, datang sini. Nah, kalau tidak beli, silakan beli di pasar atau di mana ya. Kalau tidak ada, dengan air. Ada yang mengatakan berbuka dengan makanan yang belum dimasak api. Sampai sekarang saya belum jumpai hadisnya. Ada sih di dalam kitab, seingat saya, I'anatut Talibin, tapi tidak ada dasar yang kuat di sana disebutkan. Ya, barakallahu fiikum. Baik. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kurma itu masya Allah luar biasa, memberikan asupan gizi. Sesuatu yang manis pada tubuh saat perut dalam keadaan kosong lebih diterima dan bermanfaat bagi anggota tubuh. Ya. Tapi, makanya makan Rasulullah itu bukan banyak, tapi kualitasnya enggak bagus tidak. Rasul makannya sedikit tapi kualitasnya bagus. Kita enggak yang penting banyak. Rasul tidak. Yang penting kualitasnya. Dan ada satu hal di dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwa Rasul memakan kurma dengan dibarengi dengan memakan bitih, apa, semangka. Saya bukan jual semangka, saya hanya sebutkan tentang Rasul memakan itu. Oleh karena itu berkata Syekh Musi Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafizahullah ta'ala, di antara sunnah yang ditinggalkan hari ini adalah memakan kurma dengan semangka. Oleh karena itu beli kurma, beli semangka. Kalau tak ada semangka, ya dibeli juga. Barakallahu fiikum. Apa yang diucapkan di saat berbuka? Tapi sebentar, saya ingin menambahkan tentang makan berbuka ini. Dari segi ilmu kesehatan, tapi yang seharusnya berbicara ini Pak Jasil dan Pak Zulfikar. Tapi Pak Zulkarnain ya. Sesungguhnya memakan buah-buahan itu dianjurkan sebelum makan nasi. Dalilnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makan makanan penduduk sorga, Rasul Allah taala mendahulukan wa faakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmin tayrin mimma yashtahun. Ya, itu ya. Buah-buahan yang mereka kehendaki, apa saja tinggal pilih. Kemudian baru daging burung yang mereka akan bernafsu memakannya, yang mereka inginkan. Berarti Allah sebut dulu makan buah baru makan daging. Para ulama menyebutkan dianjurkan makan buah dulu baru makan yang lainnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi ahli-ahli kesehatan menyebutkan dianjurkan sebisa mungkin ketika makan nasi itu tidak minum air. Berarti minum air sebelum makan nasi. Karena ketika kita makan nasi, saat itu juga kita minum air, itu mengacaukan kerja lambung katanya. Saya gak pernah lihat, tapi ilmunya demikian. Bahkan ada yang menyebutkan, wallahu ta'ala alam dalam ilmu medisnya seperti apa, tapi orang-orang herbal pernah mengatakan kepada saya bahwa ketika saya di Malaysia kemarin, mereka menyebutkan kepada saya ketika kita makan ada cairan yang keluar dari atas, karena lambung kita ini Allah ciptakan ada untuk menampung saluran, menampung makan, ada saluran pembuang makan. Jadi ketika nasi itu sudah masuk, ada cairan yang keluar untuk melumatkan makanan ini. Ketika kita minum air, berarti kita cairkan lagi cairan itu. Ya. Cairan apa namanya? Tanya sama Pak Justin. Ya. Enzim namanya ya. Katanya begitu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Oleh karena itu, kalau sunnah ini, kalau aturan-aturan ini kita pakai, selamatlah kita makan minum dari tangan kiri. Iya kan? Karena ketika makan kita mengatakan ini sudah kotor, maka pegangnya setan nyuruh kita pegang dengan tangan kiri. Lebih jago lagi setannya disuruhnya kita pegang dengan tangan kiri, ditempelkan tangan kanan. Itu bagian dari tipu daya setan. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau dapat sunnah seperti ini lebih mantap. Tapi ingat juga, nanti setelah 1 jam jangan lupa minum. Kalau tidak juga akan menimbulkan penyakit-penyakit berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang diucapkan saat berbuka? Saudaraku yang kucintai karena Allah, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan bahwa Rasul pernah bersabda, Thalathu da'awatin mustajabatun. Ada 3 doa yang mustajab. Da'watu sa'im, da'wah doanya orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Maka hati-hati kalau antum berbuat zalim kepada orang. Apa sajalah bentuk kezalimannya. Macam-macam. Ya. Wa da'watul musafir, dakwanya orang yang sedang dalam bepergian. Berarti dakwah orang yang, dakwah itu doa ya. Doanya orang yang berpuasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Secara batiniahnya, secara kejiwaannya, secara hatinya, orang yang berpuasa itu merasa dekat saja dengan Allah dia. Ya. Kalau enggak percaya coba saja, tapi yang dipuasakan jangan hanya perut saja, termasuk juga kepala, telinga, mata, hidung, gigi juga ya. Ya, tangan dan lain-lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang berpuasa ini. Bahkan Rasul juga pernah menyebutkan, innalisa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai satu kesempatan untuk berdoa yang tidak akan ditolak oleh Allah di saat dia berbuka. Lalu apa doanya? Antum jangan pernah lupa. Fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diajarkan Nabi yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya. An-Nasa'i dalam A'malul Yawm wal Laila. Doanya dhahabadh-dhama' wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini doa. Dhahabadh-dhama' telah hilang rasa haus. Wa batallatil 'uruq, telah basah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, serta telah ditetapkan pahala insyaallah. Itulah doanya tuh. Tak mantap rasanya ustaz. Inilah kita. Karena kalau ada penyakit bin'ah dalam hati kita, sunnah tak terasa nikmat. Tetapi barang siapa yang betul-betul ittiba kepada Nabi, kenikmatan mana lagi yang lebih nikmat dari ketimbang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zahabat dhama, telah pergilah dahaga. Wa batallatil 'uruq, dan basahlah urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, tetaplah pahala kita insyaallah. Itu doa itu. Tak hafal apa caranya ustaz? Dihafal. Itu caranya. Tak bisa hafal, saya bawa bukunya baca. Kan tak disuruh sih, tak ada sih. Barang siapa yang sudah hafal hendak baca, kan tak ada seperti itu. Disebutkan hanya di saat ya doa berbuka puasa itu, ya wa dhahabat dhama wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, bawa bukunya, catat. Tak bisa saya nyatatnya ustaz. Dicatatkan sama anak kita. Tak bisa juga anak kita catatkan, catat sama kawan. Itulah dia. Ini sudah 3 tahun mengaji, tak apal juga doa ini. Apa kata? Kata Allah. Baik, saudaraku yang kucintai kepada Allah, banyak amalan-amalan yang dianjurkan ketika berpuasa. Di antaranya memberi makan kepada orang yang berpuasa saat berbuka, belum waktu tidak berbukanya, ya. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Ini hadis telah rugi kita di pondok kita ini, di musalla, di masjid kita ini. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang diperoleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmizi dan yang lainnya. Itu bayangkan, kita kasih orang makan, dia berpuasa, kita ikhlas, dia pula ikhlas dalam puasanya, dapat pahala kita sebagaimana pahala dia puasa, tanpa mengurangi pahala puasa dia itu sedikit pun. Allahu Akbar. Jadi seperti kemarin saya bilang, alhamdulillah lah kita dapat bantuan tahun ini. Dapat bantuan apa? Bantuan buka puasa. Harusnya kita mikir dulu ucapan yang paling bagusnya alhamdulillah atau apa. Karena memang dari sisi uangnya dapat uang kita, dapat makan kita, tapi dari sisi yang lainnya kita tak dapat kebagian pahala. Maka rugilah orang-orang yang punya kelebihan uang, tapi yang tak punya kelebihan uang paslah itu baca alhamdulillah. Kalau yang apa? Yang banyak uangnya itu harusnya dibaca apa? La ilaha illallah, ada rugi saja. Ini hadisnya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pula siapa saja yang dikasih orang makan. Orang kasih dia makan, ada doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita selesai makan itu. Akala ta'amakumul abrar. Wassallat alaikumul malaika wa aftara indakumus saimun. Ini dia. Orang-orang baik-baik telah memakan makanan kalian. Para malaikat telah berselawat untuk kalian. Dan telah berbukalah di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Atau juga Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqari. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi saya makan, berilah minum orang yang memberi saya minum. Atau juga Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fi ma razaqtahum. Ya Allah, ampuni mereka, kasih mereka dan beri rizki, berilah keberkahan pada rizki mereka. Nah, ini tuntunan-tuntunan Nabi. Ya, masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan puasa ini, dan insyaallah taala saya akan lanjutkan sampai tentang tata cara berhari raya nanti. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan jika ada pertanyaan.